Sesaat lagi akan Anda simak Mutiara Kata Bermakna, kumpulan ayat-ayat dari Al-Quran dan hadis yang diambil dari bacaan brosur pengajian Ahad pagi di MTA. Semoga menambah khazanah ilmu yang kita miliki. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 3 Maret 2013 bertepatan 20 Rabiul Akhir 1434 Hijriah. Islam agama tauhid ke-49. Di antara nama-nama atau sifat-sifat Allah yang menunjukkan bahwa Allah Maha Pencipta, Maha Mengadakan sesuatu, bagian keempat. 11. Al-Fatir, Maha Pencipta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin matsna wa tsulatsa wa ruba'. Yazidu fil khalqi ma yasha. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Fatir ayat 1. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatarun nas 'alayha la tabdila li khalqillah dzalikat dinul qayyim walakinna aktsarun nas la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Quran Surat Al-An'am ayat 79. Waqalu a'idha kunna idhaman wa rufatan a'inna lamab'usuna khalqan jadidah. Kul kunu hijaratan aw hadida aw khalqam mimma yakhburu fi sudurikum fasayaquluna man yu'iduna qulilladzi fatarakum awwala marrah fasayunghiduna ilayka ru'usahum wa yaquluna matahu kul asa an yakuna qariba. Dan mereka berkata, apakah bila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apa benar-benarkah kami akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru? Katakanlah, jadilah kamu sekalian batu atau besi, atau suatu makhluk dari makhluk yang tidak mungkin hidup menurut pikiranmu. Maka mereka akan bertanya, siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah, yang telah menciptakan kamu pada kali yang pertama. Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepala mereka kepadamu dan berkata, kapan itu akan terjadi? Katakanlah, mudah-mudahan waktu berbangkit itu dekat. Quran Surat Al-Isra ayat 49-51. Wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin waj'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu sembah, tetapi aku menyembah Tuhan yang menjadikanku, karena sesungguhnya Dia akan memberi hidayah kepadaku. Dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya, supaya mereka kembali kepada kalimat tauhid itu. Quran surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28. Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin. Qala bar rabbukum rabbus samawati wal ardi alladhi fatarahunna wa ana ala dhalikum minasyahidin. Ibrahim berkata, sesungguhnya kamu dan bapak-bapakmu berada dalam kesesatan yang nyata. Mereka menjawab, apakah kamu datang kepada kami dengan sungguh-sungguh, ataukah kamu termasuk orang-orang yang bermain-main? Ibrahim berkata, sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan langit dan bumi yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang-orang yang dapat memberikan bukti atas yang demikian itu. Quran surat Al-Anbiya ayat 54 sampai 56. Qul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la yut'am. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslama wa la takunanna minal musyrikin. Katakanlah, apakah akan aku jadikan pelindung sekalian? Katakanlah, apakah akan aku jadikan pelindung selain dari Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal Dia memberi makan dan tidak diberi makan? Katakanlah, sesungguhnya aku diperintah supaya aku menjadi orang yang pertama sekali menyerah diri kepada Allah, dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang-orang musyrik. Quran surat Al-An'am ayat 14. Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumi nuuhin wa 'aadin wa tsamud wal ladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illa Allah ja'adhum rusuluhum bil bayyinati faraddu aydiyahum fi afwahihim wa qalu inna kafarna bima ursiltum bihi wa inna lafi syakkim mimma tad'unana ilaihi murib. Qalat rusuluhum afillahi syakkum fatiris samawati wal ard yad'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum wa yuakhirakum ila ajalin musamma. Qalu in antum illa basharum mithluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'una fa'tuna bisultanim mubin. Belumkah sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, dan orang-orang sesudah mereka? Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Telah datang rasul-rasul kepada mereka membawa bukti-bukti yang nyata, lalu mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian dan berkata, sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu disuruh menyampaikannya kepada kami, dan sesungguhnya kami benar-benar dalam keraguan-raguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu ajak kami kepadanya. Berkata rasul-rasul mereka, apakah ada keraguan-raguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Dia menyeru kamu untuk memberi ampunan kepadamu dari dosa-dosamu dan menangguhkan siksaanmu sampai masa yang ditentukan? Mereka berkata, kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu menghendaki untuk menghalang-halangi, yakni membelokkan kami dari apa yang selalu disembah nenek moyang kami. Karena itu, datangkanlah kepada kami bukti yang nyata. Quran surat Ibrahim ayat 9 dan 10. Wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi 'budullaha ma lakum min ilahin ghairu in antum illa muftarun ya qaumi la as'alukum 'alaihi ajra in ajriya illa 'alal ladzi fatarani afala taqilun. Dan kepada kaum 'Ad kami utus saudara mereka Hud. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Kamu hanyalah mengada-adakan saja. Hai kaumku, aku tidak meminta upah kepadamu bagi seruanku ini. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Maka tidakkah kamu memikirkannya? Quran surat Hud ayat 51 dan Quran surat Hud ayat 50 dan 51. Qala amantum lahu qabla an adana lakum innahu lakabirukum alladhi 'allamakumus sihr fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafi wa la usallibannakum fi judu'in nakhli wa la ta'lamun ayyuna ashaddu 'adaban wa abqa qalu lan nusiraka 'ala ma ja'ana minal bayyinati walladhi fatarana faqdi ma anta qad innama taqdi hadhil hayatad dunya inna amanna bi rabbina liyaghfirana khatayana wa ma akrahtana 'alaihi wa ma akrahtana 'alaihi minas sihr wallahu khairu wa abqa. Berkata Fir'aun, apakah kamu telah beriman kepadanya Musa sebelum aku memberi izin kepadamu sekalian? Sesungguhnya ia adalah pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu sekalian. Maka sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kaki kamu sekalian dengan bersilang secara timbal balik. Dan sesungguhnya aku akan menyalib kamu sekalian pada pangkal pohon kurma. Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksanya. Mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan mengutamakan kamu daripada bukti-bukti yang nyata, yakni mukjizat yang telah datang kepada kami, dan daripada Tuhan yang telah menciptakan kami. Maka putuskanlah apa yang hendak kamu putuskan. Sesungguhnya kamu hanya akan dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini saja. Sesungguhnya kami telah beriman kepada Tuhan kami agar Dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami dan sihir yang telah kamu paksakan kepada kami melakukannya. Dan Allah lebih baik pahalanya dan lebih kekal azabnya. Quran surat Thaha ayat 71 sampai 73. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki, yakni Habib An-Najjar. Dengan bergegas-gegas ia berkata, hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku dan yang hanya kepadanyalah kamu semua akan dikembalikan? Quran surat Yasin ayat 20-22. 12. Az-Zari, Maha Pencipta. Wa huwa alladhi ansha'alakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Wa huwa alladhi dara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun. Dan Dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian pendengaran, penglihatan dan hati. Amat sedikit kamu bersyukur. Dan Dialah yang menciptakan serta mengembangbiakkan kamu di bumi ini. Dan kepadanyalah kamu akan dihimpun. Quran surat Al-Mu'minun ayat 78 dan 79. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahara wasyamsa wal qamar wan nujumu musakhkharatun bi amri inna fi dzalika laayatil liqaumin yaqilun wa ma dzara lakum fil ardi mukhtalifan alwanu inna fi dzalika laayatan liqaumin yadhakkarun. Dan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang itu ditundukkan untukmu dengan perintahnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memahaminya. Dan dia menundukkan pula apa yang dia ciptakan untuk kamu di bumi ini dengan berlain-lainan macamnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terhadap tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran. Quran Surat An-Nahl ayat 12 dan 13. Fatirus samawati wal ard ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa minal an'ami azwaja yadra'ukum fih laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Lahu maqalidus samawati wal ard yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu bikulli syai'in alim. Dia pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangannya pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Kepunyaannyalah perbendaharaan langit dan bumi. Dia melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya dan menyempitkannya. Sesungguhnya dia maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Asy-Syura ayat 11 dan 12. Waja'alu lillahi mimma dzara'a minal harsi wal an'ami nasiban faqalu hadza lillahi bizamihim. Faqalu hadza lillahi bizamihim wa hadza lisyurakaina. Fama kana lisyurakaihim fala yasilu ila Allah wa ma kana lillahi fa huwa yasilu ila syurakaihim. Sa'a ma yahkumun. Dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah. Lalu mereka berkata sesuai dengan persangkaan mereka, ini untuk Allah dan ini untuk berhala-berhala kami. Maka sajian-sajian yang diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah. Dan sajian-sajian yang diperuntukkan bagi Allah, maka sajian itu sampai kepada berhala-berhala mereka. Amat buruklah ketetapan mereka itu. Quran Surat Al-An'am ayat 136. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Quran Surat Al-A'raf ayat 179 bersambung. Demikian telah kita simak mutiara kata bermakna, dan nantikan